็นเคลิมตาจาราพีเห็นรักเคลิมตาจาของอีสิ่งราเป็นทิ้งไปเกิดแครีเห็นคุยเคลิมตาสายังอย่าอ้อชมบอกแค่เวปิมบังรักษาคาเกียนอาลัสซังKaruan iki ati tu layangan tare ulur sembarangan Nanging tresno iki utu es terpastikan Simbo cantel ke lalu engkau tinggalkan Janjimu koyo mendung ditunggu ora utan Tresno ku kesandung aku jepul kapusan Jodoh bakal tekan ora bakal kicolan Nek pecoyo mantenan nek ora tep syukuran Pikir keri Yen ra kelem tak cakongi Sing ra penting pikir keri Yen koe kelem tak sayang Ya ocombok kawe bimbang Rasa kakean alesan Neta tompo opo anane gustini ku mboten sare koe kuwi sing jengkel ke Apo dirasa nera kuat di pecahne Rasa dipikir mbo mikir sing liane Tresno ku sing gede mbo prene Mbo kale liane sing nompo opo onone Mending cecil motor podo podo mumbete Nanging ono asile ketimbang mikir koe Pikir keri Timbang loro ati Yen kelem tajak rapi Yen ra kelem tajak kongi Sing ra penting pikir keri Yen koe kelem tak sayang Ya ocombo kawe bimbang Rasa kakean alesan Yen kelem tak jawabi Yen ra kelem tak jakungi Sing ra penting pikir keri Yen kowe kelem tak sayang Ya ojo mbok kawe bimbang Rasa kakean nang